kepada Didi Kempot. Ah, wis teko. Ah. Salah satu tamu spesial kita syukuran pengaminan. Gus Alamudin, Dimyati Rois dan Ningrina beserta Gus Komaruzaman dan sangat apa saya? Sing naksir Mas Didi Kempot, muga-muga duwe bojo kaya Didi Kempot. Loh, kok ora iki lho. Ya, sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada Didi Kempot di acara tasyakuran pernikahan Gus Alamudin Dimyati Rois dan Ning Rina beserta Gus Komaruzaman dan Ning Mariam. Sobat Ambiar! Mic-nya mana mic-nya? Saya sudah dari jam 9, Mas. Nggih. Saya sudah jam 11 sudah masuk. Macet, Mas, kanan kiri. Oh, macet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampun mirengke sama Gus anu Pipa. Pun. Menyenangkan, gondrong, ganteng, bagus. Lomo piantune. Saiki ngene tak takon. Ya, ganteng Gus Miftah apa Didi Kempot? Kula matamu, matamu. Kaya kula lho. Biyen Mas, kita terakhir di Ponorogo itu ada doa yang viral. Siap. Kelingan rake. Sing tentang lagu Cidro. Oh, doa ambiar. Doa ya Allah. Bila dia bukan jodohku, cabut saja nyawa jodohnya. Aha, karena pengkhianatan cinta tadi. Pengkhianatan cinta. Saiki ono sing anyar Mas dongone. Piye Mas? Saiki lah ambiar. Saiki lagu musik anyar apa? Pamer. Apa pamer bojo. Oh, pamer bojo. Ya. Dimesake santri-santri iki lho Mas. Yo, lenggah riwin. Ayo kene, Dik. Ini ya Allah, rupanya masaknya gitu. Jangan kau milik surga kabeh. Iki insya Allah mlebu surga di sini dewe. Amin. Mangkat bar pengajian. Iya. Yeah. Bar pengajian modar gue. Saya kira dongamu ditolak, pacarmu ditolak karo wong liya. Karo dirabi karo wong liya gampang. Dongak kayak gini. Ya Allah. Ya bila Allah. Dia, engkau di sini. Durung. Jenengan saya ngamini. Jenengan saya ngamini. Ya Allah. Amin. Cangkemu menengok. Bagi rawurun cerewet wae. Sandale selen kalau mesake. Ya no, menek tengen kabeh mlakune piye? Oh, ya Mas. Ya. Iki wingi bar galau ya, Mas. Oh, dene ngene iki aku nganan, kamu ngiri. Aku nya bertahan, kamu nya lari. Iya. Yeah. Maka dongake. Ya Allah, bila dia jodohku jadikan dia istriku ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku, mbok dicek lagi ya Allah. Amin. Lagu pertama apa, Mas? Lagu pertama apa, Mas? Lagu pertama Jambu Alas. Oh, Jambu Alas. Eh? Jambu Alas. Jambu Alas neng tengah sawah. Woi limo. Woi limo sing mateng loro. Melu ngaji neng gone Gus Miftah sing wis rondo ndang entuk jodoh. Amin. Jodohnya kaya Mas Didi Kempot. Yes. Ya langsung Mas Didi Kempot nyanyi. Shallu ala Nabi Muhammad. Ayo bro, aku ya. Mau usan bro. Citro. Ah, Citro. Citro, sak lagu yo. Ke apa salah? Kowe nganti tega mlen nyani janji apa merga kahanan urip ku iki mlarat bondo aku nelongso merga kebacut tresno orang ngira saiki ne Citra. Citra Mas, loro ati. Ya, terima kasih. Yuk kita nyanyi lagu Citra. Duet maut. Gut Mifta Didi Kempot. Selamat berbahagia tentunya buat Gus Alam dan Gus Zamam. Mbak Rina. Santri oleh joget rapopo. Rapopo. Rapopo. Ngadek rapopo, ngadek lawan, ngadek. Monggo Gus Zaman dan Gus Alam bisa ikut serta untuk meriahkan di atas panggung. Monggo. Beri tepuk tangan yang meriah. sak metine ati. Selamat datang Gus Salam. Wong sing tak tresnani mlejani janji apa ora eling nalika semono kebak kembang wangi jroning dada. Hey! Anggap piye maneh iki pancen ajibku kudu nandang lara kaya mekene. Pamer bojo, pamer bojo. Apa Gus? Pamer bojo. Pamer bojo. Pamer bojo. Pamer bojo. Bojo. Tutu sing nang jero nanging sing mbok pamer nang apa senang aku yen mung gawe laraku pamer nang ngarep. Oh yeah, nyanyi duet. Ekus ayo monggo. Hey. Hey! Rino wangi ati kurang sane poteng kus katana sakelingan pepege nyawang sedelo wae uwes amatanan citra jadi tegane kowe ngapusi nganti piring suwene aku nganteni nangis batinku gratis suremu talas kebasan netes alo cendol dawet cendol dawet cendol dawet seger cendol cendol cendol cendol cendol cendol cendol dawet seger piro terus goreng dadaan, cuwilik harganya 500-an. Kuwi rungokne, tahu bulat digoreng dadaan, cuwilik harganya 500-an. Mosok namu gede rasane enak modal gratisan. FFF. Loro atiku. Oh dia sane. Apa salahku Eke apa dosaku dusone ngopo? Dusone? Oh, gue anak durhaka, Mas. Aku malah kondong ini toh. Aku mau ngene toh. Melupakan Allah itu dosa. Melupakan orang tua itu durhaka. Melupakan kamu mana bisa? Iya. Kandani. Prispaya awet nom terus. Kandani, Mas. Kalung Mas, kalung Mas. Kalung Mas. Gus, foto sih, Gus. Ya. Monggo. Kali buat pesanan selamat berbahagia. Baik nak, selamat bahagia. Galung emas sing ana gulumu saiki wis malih dadi biru luntur kaya tresnamu luntur kaya atimu saiki kowe lali karo aku. Dosone apa Mas? Hah? Pilak bareng krungu lagu iki. Langsung ngomong karo pacare. Langsung ya. Cintamu seperti G30 SPKI. Sebab e? Isine mung pengkhianatan. Iya. Yes. Ladori beda. Ya. Cintane kaya KFC. Apa kuwi? Banyak cabangnya. Iya. Cawe dodok kok nyanyi genen. Iki Mas Sandi, iki tukang alat musik sing paling pelit sak donya. Biola. Heeh. Si Sandi iki. Oh, pelit dhewe. Sebabe gesek dhewe rungokke dhewe. Halah. Kok ngaku ki, kok ngaku ki ngene. Aku karo Sandy koyo kayak kayo Alfamart karo Indomaret. Sebabnya? Berdekatan tapi gak pernah jadian. Iya. Anda nih kok. Ganti wedok ya, cowok-cowok kok nyanyi, cowok-cowok ya. Cowok-cowok kok nyanyi. Ayo, cowok-cowok, Rima, Yudit, Mbak Ian, yuk. Keren lah, mari aneh, Gus. Nyanyi bareng ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok kebangetan sambat welas rono perhatian. Jelas ku butuh hatimu, butuh awakmu. Kok kebangetan Santri, mana suaranya? Loro hati iki tambah nakar tanggul hatian. So yen we so Isra kacu aku merko wes tau ceru biar aku sepeta suwe suwe weka. Thank you. Bapak pemadam kebakaran di depan sana, minta disemprot airnya Bapak. Biar adem. Pripun? Lagu ini versi mereka beda. Pripun, pripun? Iya. Iya, iya. Maksudnya pijat. Wah, itu. Lagi ya, lucu banget lagi. Cih. Ya, kegus lebih paham ngono iki. Kayaknya pakarnya ini. Cih. Ya mesti jarene. Gus katanya pakarnya. Kowe ngomong apa? Kayak bar galo kok, Nduk. Bar galo. Heeh, oh, bar ngomong ngene iki ta. Bece ketitik ala ketara, wis kebaca di pripik malah ditikung karo kanca. Iya. Ambiar. Ambiar wis ambiar. Sakno. Oke, bersama Lore Jawi. Nyanyi bareng ya. Airnya, Pak, airnya, Pak. Udah ditunggu yang di sini airnya minta disemprot katanya. Ya, yuk. Opo pancen wis nasibku semua kudu pisahan karo sliramu jerene arep nompo apa anane nanging nyatane tresnaku mbok sepeleke kudune kowe delingkonku ibadah Gusti sing paringi paringi berkah santri ambiar ngaji sak lawase joget sak kesele selamat dulu buat siap joget yes tas dulu oke okay. Ya untuk kedua pengantin semoga berbahagia selalu menjadi keluarga yang sakit. Kita mau ada warung. Amin. Lanjut. Lanjut. Ora urunan cerewet. Rungokke. Ana sisi jomblo ning kene. Katakan sama mereka, aku jomblo bukan karena aku enggak laku, tapi karena memang enggak ada yang mau. Iya. Santai wae. Santai. Halo. Ora duwe bojo malah nyanyi lagu ni Gus Dur. Piye le? Uripe ayem rumangsa aman dununge rasa tanda yen iman sabar narimo najan pas-pasan randuwe bojo iso sabunan matamu lamaran sabunan bosok cangkeme ke mosok randuwe bojo iso sabunan lamaran. Santai wae, kalau kamu yakin akan ada pelangi setelah hujan, maka kamu harus yakin akan ada kebahagiaan setelah kejombloan. Iya. Po. Air. Halo, sing gare panas ki dosamu ole. Masih di istirahat, dilanjut lagi habis maghrib. Oke, Gus Miftah, suaranya mana? Hei penonton. Aku diperkosa. Iya. Pokoknya kedua mempelai ini pas. Jadi insya Allah calon imam yang baik. Amin. Calon imam yang baik. Karena mereka calon imam codot. Oh codot. Codot ada singkatannya enggak? Enggak. Saya bilang nikah itu senang tapi jangan senang menikah. Iya betul. Jangan sampai. Jangan sampai. Kalau istri saya alhamdulillah mau dimadu. Mau. Syaratnya asalkan saya mau diracun. Oh. Tak kasih tahu. Yeah. Cara membedakan madu yang asli sama madu yang palsu. Gimana? Kamu taruh madunya di atas meja, dirubung semut, palsu. Palsu. Palsu. Kamu madu dibakar, kebakar, palsu. Palsu. Tapi kalau kamu bawa madu pulang ke rumah, istrimu marah, asli. Asli. Asli. Oh, beda lagi nih, Gus. Pada okay. Istrinya marah asli. Udah menikah belum? Belum. Wih. Ada yang mau. Ada yang mau. Siapa yang mau sama saya jelek pas-pasan? Enggak ada yang mau. Nanti gelom. Selain. Sorry. Kamu sama dia beda pemikiran. Kamu mikir dia mikir aku. Yeah. Boleh. Masuk. Ya. Yeah. Mungkin kita mau memberikan informasi sedikit. Bahwasanya tadi ada yang kehilangan tas. Jadi untuk para peserta ya, yang hadir ke sini. Untuk bisa berhati-hati tasnya ditaruh di depan. Kalau kamu pengen dapat banyak mbak, siapa namanya? Desi Panca. Pak. Desi Panca. Cewek itu suka dikasih es krim dan coklat. Tapi cewek lebih suka pastian. Oh, betul. Masuk. Boleh ya Gus ya. Untuk berhati-hati ya informasinya. Yang bawa gandengan juga harus hati-hati. Biasanya pinggirnya celuta. Ini rupa-rupa payu kok gandengan apa tau. Iya Gus. Kalau paling orang noise ini dulu. Iya. Gimana Pak? Oh bukan salah gitu. Bagi yang menemukan. Jadi bagi yang menemukan dompet berwarna hijau. Karena tim yang ada di belakang panggung ya. Betul. Tak bocah-bocah ini jadi lagu ini kita anduk. Kim Cilik ke Polon. Aduh. Ngerti lagu ini. Pancene koe pabu nuruti simbokmu. Jare yen ra ninja role dicinta apa kaya ngene rupane wong kere. Beda lit. Enggak apa-apa kere, nanti dadi wong sugih. Amin Allah. Mudah-mudahan sugih kabeh. Amin. Ini lagi, Bro. Langsung. Mau lagi? Mana suaranya? Sobat Ambiar mana? Sobat Ambiar? Santri Ambiar. Oh, no, sobat Ambiar. Santri Ambiar. Sedulur Ambiar. Ambiar semua ya. Ngaji selawase. Joget sak keseli. Langsung. Didi Kempot dan Gus Miftah. Lagu napa? Apa? Banyu Langit. Oh. Janjine. Oh. Pamit esok lunga nera nganti sore janji deh ra nganti sepede suwene nganti kapan tak anteni sak tekane Ini berarti watak cowok yang setia ora mung ditinggal pacar dinten sak tekane. Apane? Iki mau cerita lagu ini. Iki beda ya, Mas. Piye? Lu ngomong gawa kenangan teko mung gawa undangan. Iya. Baju langit, yo. Suara angin, angin sing rindu ati ngeling ake sliramu sing tak kregani. Pengen nangis ngetok keluh neng pipi, suwira weruh senajan mung ana ngimpi. Ngalamo ngalam neng dada kung atam garono rasa kangen ning atiku. Ngalem moreng ati ben radem kesiram utane dalu. Banyu langit sing ana duwe janji saprene tansah kelingan. Ademe urip rapi purba melayungmu suaramu ngomongke apa. Ademe urip rapi purba sing neng langgran Wonosari Yogyakarta. Cendol tawet, cendol tawet seger, cendol, cendol, cendol, cendol, cendol, cendol, cendol tawet seger, piro 500an terus, ciro lupa gimana piro, cinta sayang hilang, cinta sayang hilang, cinta sayang hilang, ho ha ho he, aja. Kapan aku ora bisa lali. Ademe gunung merapi purbon amelungmu suaramu ngomong ke apa. Ademe gunung merapi purbon sing neng langgan Wonosari Yogyakarta. Lumang, derang anti, suwe-suwe, so-so, ho-ha. lagune beda, Mas. Piye, Mas? Janjine utange ra nganggo suwe-suwe. Nile so sore ne wis dibalekke utangmu. Si terus apa, Mas? Mas, banjere wedok ngefan karo jenengan, Mas. Kelihatan dari senyumnya. Oh, gitu. Kamu tahu enggak bedanya kamu sama sepak bola? Kalau sepak bola kesenangan, kamu kesayangan. Ya. Monggo. Jambu walas kulite ijo sing digagak duwe bojo. Sing digagak wis duwe bojo. Bojo. Makane iki mau aku nganan kowe ngiwo. Aku bertahan kowe karo wong liya. Ya. Ada kula, ada sambut, durung rondo jadi rebut. Kok cangkeme basa kendang direbut ngawur bae. Ayo Pak Eko. Karo kabeh cawe dok. Oke. Okay. Karo bae, yo nyanyi. Ini bersama Bapak Ali Nurdin. Iya. Calon Bupati Kabupaten Kendah, Bapak Ali Nurdin mau duet sama Pak Didi Kempa. Jambolas, jambolas. Yo. Teng belolole dus. Waya sele. Sumpah nih batik, kira kita mau lanjut ke Jogja. Ya. Hah? Sik Dori nyanyi sak lagu sik. Ya, ya Edar. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sego diwul lawe teri, tiwas mumbul jebul mau dibaperi. Masya Allah. Tuku gelang ning Papua Nugini. Aduh banget ya. Isone nyawang ning raison duweni. Modiar. Masya Allah. Yuk nyanyi, yuk nyanyi. Eh yuk, yuk. Nyanyi yuk. Masya Allah. Undur alon alon. Ngene iki berarti. Oh Masya Allah. Nge. Salaman. Nikah riyen. Oh. Masya Allah. Sip. Sepine wangi iki neng kene aku nganteni kesuwen suwene wis pirang sasi neng nikeri kue ra bali opo aku salah nalika urip saomah rembulan sing ngilu ana sedoro padang mono atiku lo hujan hati iki pame nikah riyin salaman ngeten iki masa aku duga lho yo aku nangis aku kangen janjimu biyen kowe seneng ning nikeri tak enteni gek muli ngomongnya cinta emang ora gampang. Gue nek cinta itu durung tentu nyaman. Tapi nek nyaman ini mesti cinta banget. Ono kuwi. Masya Allah. Sabar ya, panas-panas. Lanjut, singkat. Singgilo ono segoro padang hatiku dan hatiku rateko ning niheri namulio opo aku sang Joko de ini de Joko liane hati-hati yo aku Hey. gagal bali. Sampun matur nuwun, kepanggih melih Didi Kempot, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang meriah. Bagaimana, luar biasa? Jos, Jos, coba-coba kita tes lagi ya. Gede tresno iki tulus kanggo ya mong ana koe. Lanjut bersama Desi Panca. Tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Siapa tadi? Ngaku pacarku ngono lah, ya Allah. Ora ngerti calon bojoku kae. Aja main-main. Oke, yang dari penampilan terakhir ya dari tim Didi Kempot. Betul sekali dan berakhir sudah gitu. Betul sekali, berakhir sudah acara kita pada siang hari ini. Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang sudah hadir memeriahkan acara tasyakuran pernikahan Gus Alamudin Dimyati Rois dan Ning Asli Rina Uliadin dan juga Gus Komaruzaman Dimyati Rois beserta Ning Maria. Tidak hanya atas kedatangannya tapi juga atas doa yang belum mempelai. Betul sekali. Dan semoga segala doa yang tinggi sampaikan kepada dua mempelai di ijabah oleh Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Tentunya kami juga ucapkan terima kasih untuk pengisi acara pada siang hari ini. Tadi ada Elmata, kemudian ada Nadia Hawasi, kemudian ada juga Gus Miftah tadi. Didi, betul sekali. Jadi siang hari ini sembari kita mengucapkan pernikahan, kita berbahagia atas pernikahan Gus Alam dan Gus Zaman, kita juga mendapatkan mau'idhoh hasanah ataupun ngaji gitu ya. Setelah itu kita ambiar-ambiar bareng. Dan saya Desi Pancawardani pamit undur diri. Mohon maaf jika terdapat salah kata-kata. Baik, sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.